Beliau ini salah seorang Abadillah Al-Arba'ah, salah seorang sahabat empat yang sama-sama bernama Abdullah. Dan sama-sama sahabat-sahabat yang muda, namun diberi oleh Allah keluasan ilmu. Memiliki banyak kesamaan, kesamaan umur dan kesamaan-kesamaan yang lain. Namanya sama Abdullah, umurnya juga kurang lebih sama, keilmuannya juga Allah berikan ilmu yang luas pada empat orang Abdullah ini. Dan punya kesamaan lagi, bapak-bapak mereka juga sahabat semuanya, yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair ibn Awam, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini semuanya namanya siapa? Abdullah. Bapak-bapak mereka semuanya siapa? Sahabat, ya kan? Umar bin Khattab, Al-Abbas, ya. Zubair bin Awam, Amr ibn al-As. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As ini di samping memiliki keluasan ilmu, ya, juga beliau memiliki semangat dalam beribadah luar biasa. Semangat ibadah. Masih muda. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Coba bayangkan. Setiap hari menghatamkan apa? Al-Quran. Setiap hari berpuasa. Ya. Kemudian juga apa namanya, beliau sholat malam. Ya. Thayyib. Berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat sahabat Abdullah ibn Amr. Maka Nabi memberikan nasihat, memberikan syariat kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Wahai Abdullah, ya, bacalah Al-Quran dalam satu bulan. Ini satu bulan, khatamkan satu bulan. Kata sahabat Abdullah, enggak ya Rasulullah, saya lebih kuat dari itu. Saya lebih kuat. Kalau demikian bacalah setiap satu minggu. Ya Rasulullah, saya lebih kuat dari itu. Kemudian Nabi mengatakan tiga hari. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran dalam tiga hari. Yani tiga hari khatam. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. Ya. Sehari 10 juz. Mampu, subhanallah. Itu masih minta lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah, tidak. Tidak. Ya. Nah, kalau sudah merupakan sebuah wirid yang terus-menerus, ya, cukup 3 hari. Ya. 3 hari, ya, dibaca. Kalau lebih dari itu, seorang susah untuk mentadabburi ayat. Adapun terkait dengan berpuasa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, berpuasalah sebulan 3 hari saja. Cukup 3 hari. Kata Abdullah bin Amr, enggak ya Rasulullah, saya lebih kuat. Saya kuat lebih dari itu. Semangat luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, nah, kalau engkau tidak puasa 3 bulan atau 3 hari 1 bulan, puasalah al-Isnain wal-Khamis. Senin puasa, Kamis puasa. Berarti sebulan berapa kali? Kurang lebih 8 kali ya. 4 minggu kali 2, 8 kali. Ini sahabat subhanallah, Abdullah bin Amr bin al-As, ya Rasulullah, saya lebih kuat lagi ya Rasulullah. Memiliki kekuatan, memiliki kemampuan lebih ya Rasulullah. Minta izin kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka Nabi mengizinkan puasalah sehari dan berbukalah apa? Sehari. Masih minta lagi, subhanallah. Ya Rasulullah, saya lebih kuat dari itu. Ya. Seandainya sehari puasa, besoknya puasa lagi, kuat Abdullah bin Umar. Tetapi para sahabat selalu terikat dengan syariat. Ya. Terikat dengan syariat. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dibatasi oleh Nabi, mereka tidak pernah akan melampauinya. Nabi mengatakan, tidak ada yang lebih afdal dari itu. Yaitu puasanya Dawud. Puasa sehari, kemudian apa? Berbuka sehari. Ila akhiril kisah, sampai akhir kisah. Ya. Taib, ternyata Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang mendapatkan masa tua. umurnya panjang Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau merasakan beda saat beliau muda dan saat beliau apa namanya tua. Ya. Sampai beliau mengatakan ya, apa namanya yang maknanya ya, seandainya apa yang diberikan oleh Nabi berupa batasan itu ya, diambil oleh seseorang, niscaya akan merupakan sebuah keringanan bagi ya, seseorang. Ya. Dan boleh-boleh saja bagi Abdullah bin Amr untuk ya, seperti itu. Tetapi Abdullah bin Amr tidak ingin meninggalkan amalannya. Ingin terus istiqamah di atas itu. Maka di masa tua pun beliau masih demikian. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Ya, tetapi intinya beliau menyampaikan beda. Masa tua dan masa apa? Muda. Dari sisi kekuatan. Di satu sisi hadis ini menunjukkan berbedanya. Ya, masa muda dan masa tua. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, syariat Islam ini adalah syariat yang mudah kalau kita perhatikan. Hadza din yusrun, agama Islam ini mudah. Paham? Ya. Coba lihat bagaimana ibadah ini. Ya. Ya. Tidak lebih dari, yakni berpuasa orang yang memiliki kekuatan, itu pun dibatasi. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu bukan perkara yang wajib. Paham? Ya. Sisi yang lain ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, faedah yang lain dari hadis ini adalah istiqamahnya para sahabat. Inginnya mereka terus untuk menjaga amalan. Karena mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yang paling kontinu dia lakukan terus-menerus istiqamah, wa in qalla, meskipun amalan itu apa sedikit, dijaga. Nah, sedikit tapi terus-menerus, masyaallah. Ya. Anak-anak kalau setiap hari menghafalkan ya seperempat halaman saja. Terus, atau mungkin hanya dua baris saja, istiqamah sedikit tapi terus, ya, terus dua baris, itu sangat dicintai oleh Allah. Ya. Makanya, ya, para sahabat demikian bersemangat untuk menjaga amalan yang sudah dilakukan. Nah, termasuk Abdullah bin Amr ini terus menjaganya di masa tua beliau, radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bismillah. Yang jelas kita mengetahui bahwasanya masa muda dan masa tua itu berbeda. Nah. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi dari masa tua ya yang tidak baik. Ya. Bisa seorang di masa tuanya ya, masa tua yang berat ya. Sebagian manusia sampai dihilangkan ingatannya dan tidak ingat lagi, tidak memiliki ingatan sama sekali, tidak mengerti siapa fulan wala fulan ya. Dikembalikan lagi seperti anak-anak. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar dijaga di masa tua beliau. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini ya, hendaknya kita berusaha untuk selalu merutinkannya. Karena ini diantara doa-doa yang rutin dibaca oleh Nabi. Sobahan wa masaan. Di waktu pagi dan di waktu apa? Petang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika waktu pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, kami masuk di waktu pagi. Dan juga ya, semua kerajaan ini ya, milik Allah azza wajalla. Nah, di akhir hadis doa Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal kasal, dari penyakit malas. Kalau orang terkena penyakit malas, semuanya kuat. Mungkin muda, kuat, ya punya kemampuan, tapi malas. Akhirnya tidak bisa beramal. Nah, ya atau tidak? Nah, malas itu demikian. Bukannya tidak punya kemampuan, punya kemampuan, punya kecerdasan, ya, punya tenaga, punya kesempatan, punya segala sesuatu. Contoh masa muda, ya, tetapi kasal, malas, ya, tidak semangat, mau ngaji malas, ya, mau murojaah malas, mau bertanya malas lagi, datang ke masjid malas, tidak punya hasil. Beda atau enggak orang yang malas sama yang semangat, Mas? Beda enggak? Sekarang antum tak tanya lagi. Beda. Apa bedanya malas dan yang semangat? Tengah, nah, antum. Kalau yang semangat punya hasil atau tidak? Bagus hasilnya. Ya. Walaupun kemampuannya tidak begitu misalnya, tapi semangat. Ya, hadir, nulis, enggak paham, tanya, coba hafalkan sehari satu ayat terus, satu ayat terus. Masya Allah, nah, bersamaan dengan berjalannya waktu, biidnillah, muwaffaq orang ini mendapatkan taufik. Karena diselamatkan oleh Allah dari penyakit apa? Malas. Ya. Wabillahi taufik. Beda dengan orang yang dia punya penyakit malas, walaupun punya kemampuan. Ya. Saatnya subuh, azan, tidur saja. Ya. Begitu suruh ngapalkan, tidak menghafalkan. Ila akhiri seterusnya. Nah. Penyakit berikutnya yang Nabi berlindung kepada Allah, wasu'il kibar, dan dari masa tua yang jelek. Ya. Bisa jadi karena ketidakmampuan, ajz. Ya. Ingin melakukan sesuatu sudah tidak mampu lagi. Ya. Wabillahi taufik. Ini menunjukkan memang masa tua berbeda. Kita merasakan, saya dan antum semuanya, orang-orang yang sudah tua ini, kalau sudah tua, kesempatan untuk belajar terkurangi. Dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan ma'isyah yang memang itu kewajiban kita. Ya. Tapi kadang kesibukan mengurusi keluarga, masalah-masalah keluarga, ya, keluarganya sendiri, keluarganya kakaknya, keluarga adiknya. Kesibukan di tengah masyarakat, ila akhirih. Belum lagi kekuatan badan yang memang ya, sudah mulai melemah, melemah, melemah. Ya. Gigi ini pada mulai pamit satu persatu sehingga bahan Quran pun mesti berkurang ya. Ya. Tapi kalau habis gigi itu tidak bisa baca Quran dengan fasih lagi, berkurang kemampuannya. Ya, uban mulai ya, subhanallah, demikian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Di antara ya, barangkali kita sudah mulai masuk kepada pembahasan bagaimana kiat agar kita apa namanya? Nah, istiqamah di masa tua adalah ini, banyak berdoa kepada Allah. Hadza minal asbab. Berdoa kepada Allah dari masa tua yang tidak baik. Nah. Kemudian masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, atau masalah berikutnya yang perlu kita ingatkan, ya. Bahwasanya manusia itu terbagi menjadi empat, dilihat dari awal dan akhirnya. Ya, manusia itu terbagi menjadi empat, ya, dari sisi awal dan akhirnya. Tapi ini mukaddimah ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Nah, mukaddimah yang pertama tadi adalah terkait dengan ya, perbedaan antara masa tua dan masa apa? Muda. Ya, beda. Tayyib. Di antara mukaddimah yang penting, bahwasanya manusia terbagi menjadi empat, ditinjau dari sisi awal dan akhirnya. Orang yang terbaik adalah orang yang di awalnya baik dan di akhirnya baik. Awalnya baik, di akhirnya juga baik. Ya. Di masa mudanya baik, bersemangat di dalam agama ini, mendapatkan hidayah Allah, bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kemudian di akhirnya juga demikian. Terus Allah jaga. Hadza min afdhalin nas. Ini seutama-utama manusia. Awalnya baik, akhirnya juga apa? Baik. Nah, barangkali ada yang, waduh, saya sudah tua, ini dulu muda saya tidak baik. Jangan putus asa. Yang kedua, mereka adalah orang yang terbaik berikutnya. Orang yang awalnya tidak baik, namun diakhiri dengan apa? Kebaikan. Diakhiri dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari apa? Akhirnya. Husnul khatimah, khatimah yang baik. Ya. Sehingga di sini juga mendorong bagi orang-orang yang sudah tua, sudah berumur. Barangkali waktu-waktu yang lalu kita belum memanfaatkannya, di masa mudanya tidak memanfaatkannya, namun masih ada kesempatan yang Allah beri agar ditutup dengan kehidupan yang baik. Maka ini adalah orang yang terbaik berikutnya. Yang pertama adalah yang paling baik, di awalnya baik, di akhirnya juga baik. Yang kedua, orang yang di awalnya tidak baik namun di akhirnya baik. Dan masing-masing kelompok ini bertingkat-tingkat. Kemudian berikutnya yang ketiga, awalnya baik, akhirnya jelek, waliyadzubillah. Dan yang keempat adalah orang yang awalnya jelek dan akhirnya juga jelek. Nas'alullah salam wal afiyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa kiat-kiat dan upaya agar kita istiqamah di dalam menuntut ilmu? Nah, di masa tua, karena memang kita menyadari masa tua itu berbeda dengan masa muda. Di antara kiat-kiat untuk istiqamah, awalan yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adalah mengikhlaskan niat untuk Allah azza wajalla. Ini perkara yang paling penting, yang akan menjadikan seorang itu istiqamah alal haq, istiqamah alal ilm, istiqamah alal amal, adalah ikhlas lillahi azza wa jal. Nah, karena dia tidak peduli ya, dengan celaan orang yang mencela, ya, tidak peduli dengan ya, hinaan orang yang menghina atau yang lainnya. Dia menuntut ilmu bukan untuk mencari pujian orang. Dia menuntut ilmu bukan untuk mencari harta. Dia menuntut ilmu bukan untuk mencari wanita. Dia menuntut ilmu bukan karena ingin dipuji atau ingin selamat dari ejekan manusia. Tidak, tidak peduli dia. Bismillah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, berangkat ke masjid. Ya. Ada yang mengatakan, "Pak, Pak sudah tua, cuma belajar bahasa Arab paling enggak bisa, enggak mudeng-mudeng." Enggak peduli. Bismillah, ya. Belajar dulu sulughah, ya. Baik. Baik. Belajar lagi perkara-perkara yang paling penting dalam agama, tauhid, akidah, asma Allah, sifat Allah. Ya, belajar tentang ahkam as-salah hingga akhirnya. Ya. Orang kalau bukan karena Allah, apa yang dia cari tidak dapat, dia akan lari. Mencari dunia, oh ternyata tidak ada dunia di sini. Yadhab, akan pergi. Dia ingin mencari pujian, ternyata tidak ada yang memuji saya. Ya. Bahkan yang ada malah mengolok-olok. Tambah ngaji, tambah belajar, kan ada perubahan. Yang tadinya tidak berjenggot, kemudian berjenggot. Wah, sekarang diolok-olok nih. Ya. Yang tadinya pakaiannya di bawah mata kaki, belajar di atas mata kaki. Mulai ada yang mengolok-olok. Ya. Mundur. Nah. Ya. Tapi ketika seorang mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, ini sebab seorang istiqamah. Di dalam semua amalan, termasuk menuntut ilmu. Baik, di samping ini adalah ya, sebab diberkahinya ilmu dan sebab diterimanya ilmu. Amalan tidak akan diterima kecuali ketika ikhlas lillahi azza wa jal. Jangan sampai waktu yang sudah tinggal sisa-sisa hidup, umur sudah tua, sudah 70 tahun, kan sisa-sisa umur ya. Baik. Kita semuanya sisa umurnya. Baik. Manfaatkan sisa umur itu dengan yang terbaik. Belajar lillah, ikhlas lillahi azza wa jal. Bukan untuk dikatakan sebagai alim, bukan dikatakan sebagai ustaz, bukan untuk dikatakan sebagai syekh, lah tidak. Nanti pada hari kiamat ada seorang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Dan di dunia Allah berikan untuk dia, dibukakan ilmu, dibukakan kemampuan untuk memahami Alkitab, untuk memahami agama. Dan Allah beri kesempatan dia untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Diingatkan nikmat-nikmat Allah, dia pun mengingat nikmat-nikmat Allah tersebut, mengakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, fama amil tafiha, apa yang kau gunakan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia menjawab, ya Allah, saya gunakan untuk mengajari manusia. Lillah, karena engkau ya Allah mengajari manusia, membacakan Al-Quran untuk manusia. Kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau lakukan itu agar dikatakan alim, agar dikatakan qari, agar dikatakan sebagai ahli ilmu, dan agar dikatakan sebagai qari. Faqad qila, dan kamu sudah dipuji, disanjung-sanjung. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar wal iyad billah. Diperintahkan malaikat untuk menarik orang ini di atas wajahnya, kemudian dimasukkan dalam neraka Allah azza wajalla. Ini yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang kedua, sanian, hendaknya seorang banyak berdoa kepada Allah. Fahuwa min a'zamil asbab al istiqamah. Berdoa kepada Allah agar dijaga masa tua dari perkara-perkara yang jelek. Ya seperti tadi, adkar sabah wa masa, zikir pagi, zikir petang. Ya. Banyak zikir pagi, zikir petang yang apa namanya? Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Coba untuk kita berusaha untuk merutinkannya. Ya. Zikir pagi, zikir petang memberikan faedah. Ya, benteng bagi seorang hamba, sebab seorang istiqamah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar wa a'udzubika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Ya. Nah, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian berikutnya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Yang ketiga di antara perkara yang membantu seorang untuk istiqamah di masa tua, ya, untuk menuntut ilmu, adalah mengetahui dan selalu mengingat keutamaan ilmu. Selalu ingat betapa besarnya, betapa agungnya nilai ilmu itu, dan betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu. Ini sebab yang mendorong seseorang, memotivasi seorang untuk terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala sering kita mendengar keutamaan-keutamaan ya, ilmu yang demikian besar ya. Seperti firman Allah atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man, barang siapa, yuridillahu bihi khairan, Allah kehendaki kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama, faham terhadap agama ini. Ya. Di masa tua dia mendengar hadis ini, ingat hadis itu, semangat. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ya akan jadikan dia faqih di dalam agama. Ya. Semangat orang ini. Saya ingin kebaikan. Kebaikan untuk saya, kebaikan untuk keluarga saya, kebaikan untuk masyarakat saya, kebaikan untuk dunia saya, kebaikan untuk akhirat saya. Karena ini makna hadis demikian. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, tidak dibatasi. Kebaikan apa? yakni semua kebaikan. Saya ingin baik akhir hidup saya. Saya ingin baik dunia saya dan akhirat saya. Utlubul ilm. Tuntutlah ilmu, menuntut ilmu. Semangat. Ya. Walaupun merasa tua. Walaupun sudah memutih rambut-rambutnya. Terus bersemangat. Ikhwatil kiram rahimahin rahimakumullah. Teringat lagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ya, menempuh jalan, ya, dengan mendatangi masjid, dengan mendengarkan audio, ya, dengan menulis, dengan menghafalkan, dengan terus bertanya ketika tidak tahu, ini jalan-jalan menuntut ilmu. Tidak faham, bertanya. Tidak mengerti, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Menempuh jalan-jalannya. Siapa yang menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Iya. Semangat. Tayib, kenapa ahlu dunia, kenapa para pencari dunia itu semangat walaupun sudah tua? Iya kan? Orang tua, subhanallah, karena kita heran sekali, ya. Heran kepada diri kita juga. Heran kepada manusia. Yani seperti itulah Ibnu Adam. Ya. Ada orang sudah tua sekali, ya. Ya. Cina misalnya, ya kan. Masih dikasir itu loh, dikasir apa namanya? Ya, penerimaan uang, ya kan. Ngitung uang apa namanya. Tapi semangat luar biasa. Ya. Ulet. Semangat. Kenapa semangat sampai di masa tua itu? Ya, padahal anak-anaknya juga ada, mempekerjakan orang juga bisa, wong sudah tua. Ya, sudah bungkuk, semangat. Kenapa? Karena besarnya nilai harta itu di sisi orang yang mencarinya. Besarnya nilai zahab, emas, wal fiddah dan perak. Ya, sehingga dia lupa bahwasanya dia sudah berumur tua. Ya. Apalagi dia bukan seorang muslim, karena memang menganggap bahwasanya surga itu ya di dunia ini. Ya, sehingga itulah yang dicari. Tapi tentunya berbeda dengan kaum muslimin, terlebih ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyin. Semangat terus. Ilmu adalah perkara yang sangat mahal, maka dia bersemangat, bersemangat. Ya. Dan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, yang semuanya, ya, apa namanya, menunjukkan, ya, keutamaan-keutamaan ilmu. Kemudian yang keempat, ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang mu'inah, yang akan membantu, ya, orang-orang yang sudah tua, ya, di dalam apa namanya menuntut ilmu, ya, hendaknya dia mengambil sesuatu yang dia mampu. Yani jangan dia memaksakan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Tadi disebutkan hadis. Bahkan ini bukan hanya untuk orang tua saja, untuk yang muda-muda juga, seluruh umat, karena ini berlaku untuk seluruh umat. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya. Perkara atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, yang paling rutin. Dia bisa melakukannya rutin. Wa in qalla, meskipun apa? Sedikit. Ya. Sudah tua, sudah sepuh, ya, ingin menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, lihat kemampuannya seberapa. Mampunya hanya setengah halaman, setengah halaman. Mampunya hanya satu baris, itu dia tekuni terus. Tapi sering satu ayat itu diulang-ulang, terus diulang-ulang sesuai dengan kemampuannya. Besok tambah lagi satu ayat diulang-ulang. Ini akan membantu. Ya. Demikian pula taklim-taklim yang ada. Lihat ini saya mampu atau tidak, pelajaran yang mau saya ikuti ini. Ya. Ambil hal-hal yang paling penting yang dia butuhkan. Ahkam as-shalah, hukum-hukum tentang sholat. Sebelumnya perkara tauhid, ma'rifatullah, ya, itu yang diikuti, dipilih. Nah, adapun perkara-perkara yang mungkin memang sudah tidak mampu lagi karena sudah umurnya tua dan itu bukan perkara yang paling inti, ya, seperti belajar misalnya mustalah hadis, ini penting, ya kan, tapi ini sudah tua, ya kan. Tapi ada hal-hal lain yang lebih penting, aham bagi dia, ya. atau mungkin pembahasan yang sangat pelik dari ulum syariah, ya, atau usul fikih sampai mendalam. Ya, mungkin kalau usul fikih bagian yang sederhana, ya mungkin bisa. Tapi sampai mendalam, ini umur sudah tua. Ada perkara-perkara yang lebih penting. Ya. Di sini juga asatidzah mengarahkan, ya, mana yang paling bermanfaat, mana yang paling mudah. Sehingga ini membantu untuk seorang istiqamah di masa tuanya. Karena dia mempelajari perkara-perkara yang paling penting, paling aham, paling muhim. Ya. Taib. Coba lihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengajak orang di saat-saat menjelang kematiannya. Yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan ini. Dan ini termasuk menuntut ilmu, mengajari ilmu, kan demikian. Ketika Abu Talib, paman beliau, sallallahu alaihi wasallam, di saat-saat kematiannya, dia bukan seorang muslim, musyrik. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajak pamannya untuk melakukan perkara yang paling penting. Qul ya ammi la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang dengan itu aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah. Itu yang diajarkan. Itu yang paling penting. Di masa-masa tua, terlebih di saat-saat menjelang apa? Kematian. Ya. Pemuda Yahudi yang sakit, tetangga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi menjenguknya. Kemudian mengajaknya untuk masuk Islam. Qul la ilaha illallah. Masuk Islamlah engkau. Ucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya pemuda itu mengucapkan la ilaha illallah. Perkara yang paling penting dan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Ya. Nabi pun keluar dari rumah pemuda tadi dalam keadaan bersyukur kepada Allah karena pemuda tadi telah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah. Ya. Ini beberapa perkara-perkara yang hendaknya dilakukan, ya, kita tempuh agar kita memiliki semangat dan terus istiqamah di dalam menuntut ilmu di masa-masa tua. Dan perkara yang penting juga yang terakhir, ya, yang kelima adalah banyak melihat sirah atau tarikh sejarah para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Ya, kita saksikan ternyata mereka, ya, tidak semua belajar di masa muda. Ada yang baru belajar di masa tuanya. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sebelumnya masa muda yang tidak baik. Ya. Seperti kisah Fudail bin Iyad. Ya. Sampai umur, dikatakan, dikisahkan, sampai umur 40 tahun, ya, biasa begal. Tahu begal, ya? Apa itu namanya? Di tengah jalan merampok, ya. Ya. Sampai umur sudah seumur itu. Ya. Nah, kisahnya panjang, ya. Sampai di situ, ya, ketika suatu saat Fudail bin Iyad, nah, ya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an pada orang yang ingin dia sakiti, masuk ke dalam hatinya. Ya. Ketika melihat orang ketakutan kepada dirinya, maka dia juga semakin bersemangat untuk bertobat kepada Allah. Dia pun bertobat, kemudian pergi ke Masjidil Haram. Dia duduk di sana menuntut ilmu. Ya, di masa zamannya Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Ya. Jadilah beliau sebagai seorang yang menuntut ilmu di masa tuanya. Dan ucapan-ucapan beliau banyak didapatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Ucapan Fudail bin Iyad, di antara ucapan dia yang masyhur adalah ketika beliau menjelaskan tentang makna ahsanu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, orang yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas amalannya dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza qawlu Fudail bin Iyad. Nah, di antara sahabat ada yang baru masuk Islam di masa tuanya. Seperti sahabat Amr ibn al-As, bapak dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As yang kita sebutkan tadi di awal kisah. Ya, putranya masuk Islam dulu, Abdullah bin Amr ibn al-As, baru belakangan bapaknya. Amr ibn al-As masuk Islam sudah tua. Dan itu pun di tahun Fathu Makkah, menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam 3 tahun. Ya. Banyak para sahabat yang kemudian di masa tuanya menuntut ilmu, ya, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ditanya oleh murid-murid beliau, karena melihat Imam Ahmad kok terus semangat di masa tuanya, padahal beliau telah mencapai sebagaimana disaksikan oleh manusia, imamah, keilmuan yang demikian tinggi. Ditanya Imam Ahmad, sampai kapan menuntut ilmu wahai Ahmad? Kata Ahmad bin Hanbal, minal mahdi ilal lahad, dari lahir sampai mati. Sampai mati kita menuntut ilmu. Ya. Wabillahi taufik. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, hajat kita kepada makanan sehari 2 kali atau 3 kali atau 1 kali atau 2 kali. Hajatuna ila ta'am fil yaum marrah aw marratain. Kita butuh kepada makan sehari 1 kali atau 2 kali. Wa hajatuna ilal ilmi, dan hajat kita kepada ilmu, ka'adadil anfas, seperti jumlah nafas-nafas yang kita miliki. Artinya di masa tua pun kita sangat butuh kepada ilmu. Ini semuanya dari sejarah salaf, ucapan-ucapan salaf dan para ulama kita menunjukkan bahwasanya, ya, masa tua bukanlah penghalang untuk seorang terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Maka bersemangatlah ayyuhal muslimun untuk kita terus berjalan di atas agama yang mulia ini, di atas ilmu yang sahih. Dan sungguh, siapa yang membela agama Allah, Allah akan membelanya. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Dan ketika Anda menuntut ilmu, mengamalkannya, berarti Anda sedang menjaga agama Allah. Dan ini menjadi salah satu sebab kita dijaga oleh Allah Azza wa Jal sampai akhir hayat kita insyaallah ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tadi beberapa kiat-kiat agar bisa istiqomah menuntut ilmu di masa tua yang disampaikan oleh